Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu dan jamaah pengajian yang semoga dimuliakan Allah taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah taala kembali mempertemukan kita di dalam kegiatan pengajian yang semoga pengajian ini menambah ilmu kita, meningkatkan keimanan kita, dan Allah jauhkan kita dari hal-hal yang akan mengurangi atau merusak agama kita. Pada pertemuan kita di pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan masail jahiliyah, yaitu kebiasaan atau karakter-karakter jahiliyah. Dan sekarang kita masuk kepada karakter yang ke-35. Qala al-mu'allif al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi rahimahullah ta'ala, al-mas'alatul khamisah wa thalathuna, masalah yang ke-35. Ini adalah karakter atau kebiasaan jahiliyah yang ke-35. At-ta'abbudu bikashfil amrati kaqawlihi ta'ala wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha. Karakter jahiliyah yang ke-35 dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah di dalam kitabnya Masailul Jahiliyah allati khalaqa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Yang ke-35, at-ta'abbudu, adalah beribadah kepada Allah bikashfil amurati, dengan bentuk membukakan aurat. Dengan bentuk membukakan aurat. Jadi di antara kebiasaan jahiliyah, mereka melakukan ibadah kepada Allah Taala, di mana ibadahnya itu bentuknya adalah mereka membuka aurat mereka. Jadi mereka mempertontonkan aurat mereka, dan mereka katakan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Taala. Nah, tentang kebiasaan jahiliyah ini ditunjukkan oleh ayat Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 28. Di mana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab, kaqawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala yang menunjukkan kepada karakter ini, wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka orang-orang jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan fahishah. Fahishah itu adalah ya maksiat yang sangat buruk, atau dalam bahasa kita perbuatan keji, perbuatan nista, perbuatan keji, itu maksiat yang sangat buruk. Nah, apabila mereka melakukan hal itu, qalu, mereka berkata, wajadna 'alaiha, kami telah mendapatkan di atas perbuatan ini abahana, bapak kakek moyang kami. Jadi mereka melakukan hal tersebut sudah turun temurun dari nenek moyang mereka. Kemudian mereka berkata, wallahu amarna biha. Wallahu, dan Allah amarna, telah memerintahkan kepada kami, biha, dengan perbuatan ini, yaitu perbuatan fahisyah. Jadi orang-orang jahiliyah ketika mereka melakukan fahisyah, dan fahisyah ini bentuknya adalah tawaf mengelilingi Ka'bah dengan keadaan telanjang. Nah, ketika ditanyakan kepada mereka, kenapa begitu? Bukankah ini adalah perbuatan yang sangat nista, aib yang sangat besar? Ini perbuatan keji, tidak memiliki adab kepada Allah Ta'ala. Maka mereka menjawab dengan dua jawaban. Yang pertama, bahwa ini yang mereka temukan, ini yang mereka dapatkan dari kebiasaan turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Jadi bapak kami begini, kakek kami juga begini, datuk kami juga begini, ya kami ikut saja. Bahwa begini caranya beribadah. Kemudian yang kedua, mereka berdalil, wallahu amarna biha, bahwa Allah Ta'ala telah menyuruh, telah memerintahkan mereka untuk beribadah dengan seperti ini bentuk. Nah, kemudian lanjutan dari ayat ini, ya. Lanjutan dari ayat tadi, ya, karena belum selesai ayatnya. Qul, katakanlah, innallaha, sesungguhnya Allah, la ya'mur bil fahsya, tidak memerintahkan kepada perbuatan keji, yaitu perbuatan yang kalian lakukan ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala, ataupun itu andaikan tidak disebut ibadah juga, maka sungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada perbuatan keji. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun, apakah kalian mengatakan terhadap Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya? Ya. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah Ta'ala, beliau menjelaskan karakter yang ke-35 ini. Beliau katakan, yata'abbadu ahlul jahiliyati bikashfil awrati fit tawaf. Orang-orang jahiliyah, mereka beribadah kepada Allah dengan membuka aurat-aurat mereka ketika tawaf. Artinya mereka telanjang ketika melakukan tawaf. Li'anna syaitana zayyana lahum, Hal itu terjadi karena setan ya menghiasi bagi mereka, yaitu dalam bentuk apa namanya sangkaan dan dugaan yang ada dalam benak mereka, dan itu datangnya adalah dari bisikan setan, annaman lam yakun min ahli al-haram wa jaa'a min al-afaq fa innahu la yadkhulul harama bi thiyabihi allati jaa'a biha. Bahwa bagi orang yang bukan ahli haram, itu bukan penduduk Mekah, wajah minal apa, dan dia datang dari pelosok, artinya dia datang dari luar Mekah. Fa innahu la yadkhulul harama, maka dia tidak boleh masuk ke tanah haram, yaitu ke Mekah, bithiyabihi allati jaa'a biha, dengan pakaian yang mereka pakai dari rumah-rumah mereka. Li'annahu asallaha fiha, karena menggunakan pakaian yang mereka pakai dari rumah ketika masuk ke Mekah, itu adalah perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu yang dibisikkan oleh setan. Fa'in wajada min ahlil harami man yu'tihi tauban, apabila di antara penduduk Mekah dia mendapatkan orang yang memberinya pakaian, liyul bisahu, untuk memakaikannya kepada orang tersebut, wa yatufa bihi, dan bertawaf dengannya. Jadi kalau orang luar Mekah datang ke Mekah mau melakukan haji atau berkunjung ke Mekah, dan orang berkunjung ke Mekah itu tawaf, tawaf di Ka'bah. Nah, maka mereka tidak boleh menggunakan pakaian yang mereka pakai dari rumah-rumah mereka. Nah, kalau ada orang Mekah yang memberi pakaian, maka silakan dipakai, sehingga tawafnya itu dengan menggunakan pakaian ditutup auratnya. Wa illa, dan apabila dia tidak mendapatkan orang Mekah yang memberinya pakaian, fa innahu yakhlamu thiyabahu, maka dia harus melepaskan pakaiannya indah hududil haram, di perbatasan Mekah. Jadi ketika mereka masuk perbatasan Mekah, maka pakaiannya harus dilepas. Wa yadkhulu uryanan, dan dia masuk dalam keadaan telanjang. Kada zayyana lahumus syaitan, demikianlah setan telah menghiasi bagi mereka perbuatan keji tersebut. Hinama fa'alu hadhil fahishata, ketika mereka melakukan perbuatan keji ini, qalu, mereka berkata seperti apa yang disebutkan dalam ayat tadi, wajadna 'alaiha aba'ana, ya kami melakukan seperti ini karena kami mendapatkan kakek moyang kami melakukan seperti ini. Ini sudah turun temurun. Jadi mereka beralasan yang pertama taklid kepada kebiasaan. Kemudian alasan yang kedua, wallahu amaruna biha, dan bahwasanya Allah Ta'ala telah memerintahkan kami untuk melakukan ini. Di dalam perbuatan tersebut, kenapa mereka melakukannya padahal itu adalah perbuatan keji? Karena mengumbar aurat, terlebih ini di tempat ibadah. Alasan pertama mereka adalah taklid, yaitu mengekor kepada kebiasaan yang ada, sudah turun-temurun seperti itu. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan sesuatu yang mengada-ngada terhadap Allah Ta'ala, bahwa Allah memerintahkan hal tersebut, padahal Allah Ta'ala tidak memerintahkannya. Kemudian beliau katakan, fanzuru kaifa samma kashfal aurati fahishatan wa hiya ma tanaha kubhuhu. Fanzuru, maka lihatlah, perhatikanlah, kaifa samma kashfal aurati fahishatan, bagaimana Allah Ta'ala menamakan membuka aurat itu sebagai perbuatan fahishah, dan fahishah itu adalah ma tanaha kubhuhu, ya, ma tanaha kubhuhu, yaitu perbuatan yang sangat buruk, perbuatan yang sangat tercela, dalam bahasa kita perbuatan keji. Wa katiru minan nasi fi hadzal zamani ya'tabirunahu raqiyan wa tahadduran. Wa katiru minan nas, dan banyak sekali dari manusia, fi hadzal zamani, pada zaman ini, ya'tabirunahu, menganggap bahkan mengatakan bahwa membuka aurat raqiyan adalah sebagai budaya maju, watahadduran dan modern, dengan alasan seni lah atau apa. Jadi ini ada persamaan antara apa, karakter jahiliyah dulu dengan karakter orang sekarang. Maka itu terwarisi oleh orang sekarang, di mana orang sekarang mengatakan bahwa ya, memperlihatkan aurat di depan orang lain, memperlihatkan keindahan tubuh, kecantikan wajah, kegantengan wajah, dan ya, fisik yang begitu menarik, itulah sebagai bentuk seni, sebagai budaya yang maju, sebagai budaya modern. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menamakan membuka aurat itu sebagai fahisyah, perbuatan keji, perbuatan yang sangat-sangat buruk. Thumma raddallahu alaihim. Kemudian Allah Ta'ala membantah alasan mereka. Tadi alasan mereka berapa? Dua. Yang pertama, mengikuti kebiasaan, taklid. Alasan kedua, bahwa Allah memerintahkan hal tersebut. Kemudian Allah Ta'ala membantah alasan mereka tersebut biqaulihi, dengan firman-Nya, masih dalam ayat yang sama, surat Al-A'raf ayat 28. Qul, katakanlah, innallaha, sesungguhnya Allah, la ya'muru bil fahsya, tidak memerintahkan kepada perbuatan keji. Jadi alasan kalian bahwa Allah Ta'ala itu menyuruh atau memerintahkan, itu adalah alasan yang mengada-ngada. Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan hal tersebut. Ai, maksudnya, la yasra'u li ibadihi kashfal aurat. Allah tidak mensyariatkan bagi hamba-hambanya untuk membuka aurat. Wa innama syara'a lahum satraha. Justru sebaliknya, Allah itu mensyariatkan kepada hamba-hambanya untuk menutup aurat. Lima fi dzalika minal bu'di 'anil fitnah. Karena di dalam menutup aurat ini terdapat penjauhan diri kita dari fitnah. Jadi menutup aurat akan menjauhkan kita dari fitnah. Wa 'adamil wuqu'i fil jaraimil khuluqiyyah. Dan menjauhkan kita dari terjerumus dalam dosa-dosa akhlak atau karakter. Ya. Jadi menutup aurat ini akan menjauhkan kita dari terjerumus di dalam dekadensi moral, kemerosotan moral. Wa qad kadzabu 'ala Allah, dan mereka telah berdusta atas nama Allah. Itu mereka mengatakan bahwa hal ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Wa qalu 'alaihi bighairi 'ilmin, dan mereka telah mengatakan terhadap Allah dengan tanpa ilmu. Fahtajju bihujjataini batilataini, maka mereka telah beralasan di dalam perbuatan keji tersebut dengan dua alasan yang dua-duanya adalah batil, yang dua-duanya adalah salah, tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Ihdahuma afdalu minal ukhra, di mana salah satu dari dua alasan tersebut itu lebih salah daripada alasan yang lainnya. Al-ula, alasan yang pertama, wajadna 'alaiha abaana, yaitu perkataan mereka, kami mendapatkan bapak-bapak, kakek-kakek, nenek moyang kami berada di atas kebiasaan ini. Ini alasan pertama, dan ini alasan yang batil, yaitu taklid atau mengikuti kebiasaan buruk. Ya, kalau kebiasaannya baik, silahkan diikuti. Tapi kalau kebiasaan buruk, jangan diikuti. Permasalahan baik kita bukan masalah mengikutinya, tetapi masalah baik dan buruknya. Ya, kalau baik ikuti, kalau buruk jangan diikuti. Dari manapun datangnya, walaupun itu datang dari orang yang mulia, walaupun keburukan itu datang dari seorang ulama, karena seorang manusia walaupun dia ulama itu tidak bisa ya terlepas dari yang namanya keburukan atau perbuatan dosa. Maka jangan diikuti. Tapi kalau kebaikan dari manapun datangnya, maka diikuti. Walaupun kebaikan tersebut, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kebenaran atau kebaikan tersebut datangnya dari musuh kita, termasuk dari setan sendiri, maka diikuti, andaikan itu adalah kebenaran. Wattaniyatu, dan alasan yang kedua, aqdamu, adalah lebih besar salahnya. Wa akhtaru, dan lebih besar bahayanya. Yaitu wallahu amarna biha, bahwa Allah telah memerintahkan kami kepada perbuatan keji ini, untuk beribadah kepadanya. Kadzabu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, mereka telah berdusta atas nama Allah ta'ala. Faradda 'alaihim subhanahu, maka Allah ta'ala telah membantah mereka dengan perkataan Allah, kul innallaha la ya'muru bil fahsya, katakan sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada perbuatan keji. Ya, yang dimaksud dalam ayat ini adalah membuka aurat. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun, apakah kalian mengatakan kepada Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Wal qawlu 'alallahi, dan mengatakan sesuatu yang mengada-ngada, alallahi, atas nama Allah, bila ilmin tanpa ilmu, jarimatun khatiratun jiddan, adalah kejahatan yang sangat berbahaya. Ya, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah ta'ala, sampai sini ada ada ta'liq, ya. Jadi dalam ayat ini yang Allah ta'ala bantah adalah apa? Alasan mereka yang kedua, di mana mereka mengatakan bahwa membuka aurat sebagai bentuk ibadah kepada Allah itu karena Allah memerintahkan. Maka Allah bantah, katakan Allah tidak memerintahkan hal tersebut. Dan mengatakan sesuatu yang mengada-ngada terhadap Allah ta'ala itu dosa yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada sekedar berbuat maksiat. Maka di sini ada hikmah, bahwa yang Allah bantah itu hanya alasan yang kedua. Adapun alasan yang pertama, yaitu apa? Bahwa mereka hanya mengikuti kebiasaan yang sudah turun temurun. Dalam ayat ini tidak apa? Tidak dibantah. Walaupun nanti bantahannya ada pada ayat ke-33. Dan pada ayat ke-33 juga bantahan untuk alasan yang kedua disebut lagi. Nah, ini kira-kira hikmahnya apa? Ya, hikmahnya adalah bahwa perbuatan keji seperti ini, perbuatan keji seperti ini, yaitu apa? Membuka aurat, mengumbar syahwat, ini adalah perbuatan keji dan sangat buruk. Jangankan dari sisi syar'i, dari sisi budaya dan akal pun itu sudah buruk. Jadi sesungguhnya orang yang mengatakan, ya, dulu ketika akan dibikin undang-undang apa, anti apa, pornografi, ya, banyak dari ya pelaku seni ini, ya mereka yang apa namanya mendemo, ya, mengatakan bahwa itu bukan ya porno, bukan pornografi, itu hanya sekedar seni, itu hanya sekedar apa, seni, dan hidup tanpa seni itu adalah apa, ya mereka rasakan itu hambar, ya, bagaikan masakan tanpa garam. Nah, sesungguhnya perkataan ini walaupun tidak dibantah secara dalil agama, maka secara logika pun itu sudah terbantah. Itu sudah terbantah. Ya, kita tahu bahwa orang-orang di Dewan Perwakilan Rakyat itu mereka tidak merujuk kepada ajaran agama, kan? Mereka hanya merujuk kepada nilai-nilai positif saja, ketimuran atau kebangsaan, seperti itu. Nah, itu sudah dipermasalahkan. Nah, maka perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ini, di dalam ayat 28 ini Allah tidak membantah, karena sesungguhnya secara nurani, secara fitrah, secara logika itu sudah tidak dibenarkan. Nah, adapun perkataan Allah memerintahkan kami kepada hal ini, nah, ini adalah perkataan yang kesalahannya dan dosanya lebih besar daripada yang pertama, sehingga Allah Ta'ala langsung apa, membantahnya, untuk menunjukkan betapa besarnya, betapa parahnya kesalahan yang kedua ini. Nah, jadi ya, kalau dikatakan kepada kita, mana yang lebih besar dosanya, orang yang berbuat maksiat atau orang yang mengajarkan sesuatu atas nama ajaran Islam padahal Islam tidak mengajarkannya, mana yang lebih besar dosanya? Jawabannya adalah yang kedua. Walaupun dia itu orangnya baik, tidak mengganggu orang lain, sopan, santun dan sebagainya, tapi kalau berbicara tentang kepribadian, tentang perbuatan, tentang agama, maka dia akan membicarakannya tanpa ada dalilnya dari Islam ini. Maka sungguh kejahatan orang ini lebih besar dibandingkan kejahatan orang yang melakukan maksiat. Ya. Dan masih banyak yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, tetapi kita ambil kesimpulannya saja. Asy-Syahid, halaman 138 bagi yang bawa buku. Asy-Syahid yang menjadi bukti dari masalah ini, anna ahlal jahiliyyati, bahwa orang-orang jahiliyah yataqarrabuna ilallahi bikasbil aurat. Mereka beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan bentuk membuka aurat. Wa yaudunahu ibadatan lillah. Dan mereka menganggap hal itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Fa hadza min abhasil kadhibi wazzuri. Maka ini merupakan al-kadhib, kedustaan, wazzur, dan kepalsuan. Abhas yang lebih buruk. Jadi inilah kedustaan dan kepalsuan yang paling buruk. Waliyadzubillah. Wa minhu, dan dari masalah ini, nakhudu tahrim kasfil aurati mutlaqan. Ini yang jadi pelajaran. Beliau katakan, di antara pelajaran dari hal ini, kita mengambil pengharaman membuka aurat mutlaqan, secara mutlak. Illa lidaruratin, kecuali untuk kondisi darurat. Kal ilaji ad-daruri, seperti pengobatan yang darurat. Au ma bainaz zaujaini ba'dihima ma ba'din, atau antara dua orang suami istri. Wa kashfil aurati fi ghairi hataini halataini haramun. Dan membuka aurat di luar dua kondisi ini haramun, adalah haram, syadidut tahrim, dengan pengharaman yang sangat. Li'annahu yajuru ilal fahishati walwuku'i fil jarimah. Li'annahu karena membuka aurat, yajuru ilal fahishah, akan menjerumuskan kepada perbuatan keji. Walwuku'i fil jarimah, dan terjerumus dalam kejahatan. Wasyaitonu arafa annal ariya yajurru ila zina wal liwat. Dan setan tahu bahwa kondisi telanjang ini akan menjerumuskan seorang kepada perbuatan zina dan liwat. Liwat itu perbuatan atau hubungan sejenis. Falidzalika raghaban nasa fi kasbil awrat. Oleh karena itu setan mengajak manusia untuk membuka aurat. Wa sama hadza taqadduman wa hadaratan wa ruqiyyan. Dan setan menamakan hal ini sebagai budaya maju, budaya modern. Ya, baik setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Minal jin natiwan nas. Wa nafara minas satri wal libasil muhtashim. Dan setan menakut-nakuti manusia dari menutup atau menggunakan pakaian yang menutupi auratnya, yang menutupi tubuhnya. Dengan apa? Di antara bentuknya waqala, dan setan mengatakan hadza ta'khurun wa raj'iyatun wa taqalidu baliya. Ini adalah ta'khur, kemunduran. Wa raj'iyah. Raj'iyah itu artinya kembali ke kebiasaan kuno. Watakoli balia, ini kebiasaan yang kuno. Wama yukalu anil hijabil an, dan apa yang dikatakan tentang hijab sekarang? Watadhihi fihi, watamaskhuru min ahli syaiun ma'rufin fis suhuf wal majallat wal majalis wa ghairi dzalika. Dan apa yang dikatakan tentang hijab pada hari ini? Bagaimana orang itu menjelekkan, mendiskreditkan hijab atau maskur, artinya mengolok-olok terhadap hijab ini adalah sesuatu yang kita banyak mengetahuinya, baik dalam buku-buku maupun majalah atau dalam majlis-majlis, seminar dan sebagainya. Lakin hadza la yadurru ahlul iman idza tamassaku bidinihim. Tapi ini tidak akan membahayakan orang beriman apabila mereka berpegang teguh kepada agamanya. Ya jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah taala, dari masalah ke 30 berapa? 5, dan penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, ada beberapa pelajaran bagi kita semuanya. Yang pertama, bahwa di antara kebiasaan jahiliyah adalah membuka aurat. Yang kedua, bahwa di antara kebiasaan jahiliyah, di antara kebiasaan jahiliyah adalah mengatasnamakan agama sesuatu yang tidak diajarkan dalam agama. Jadi mengatasnamakan agama sesuatu yang tidak diajarkan dalam agama. Dan ini lebih parah daripada yang pertama. Jadi kejahatannya dan dosanya adalah lebih besar daripada yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, di antara kebiasaan jahiliyah adalah taklid. Mengikuti kebiasaan orang-orang yang ada di lingkungannya, walaupun itu adalah perbuatan buruk. Terus kalau taklid dalam kebiasaan yang baik gimana? Boleh atau tidak? Taklid dalam kebiasaan yang baik boleh atau tidak? Ya, kalau kebiasaan baik tersebut adalah sesuatu yang diajarkan dalam agama, maka taklid tidak boleh. Karena kita mengamalkan agama ini harus di atas ilmu. Minimal kita pernah mendengar penjelasannya sekali. Setelah itu kita lupa, tidak ingat, ya itu tidak masalah. Yang penting kita sudah pernah tahu. Itu sudah sampai kepada derajatan adnal ilm, memiliki ilmu yang tingkatan rendah. Tapi itu sudah membebaskan kita dari belenggu taklid. Maka ya, sangat beruntung dan berbahagia orang yang hadir di majelis ilmu di mana dia pernah mendengar. Adapun bubar dari majelis ilmu, kemudian dia lupa, dan setelah itu dia tidak pernah mendapatkan lagi masalah itu, itu sudah apa namanya, terangkat kesalahannya. Karena dia sudah apa? Mengetahui. Adapun mengetahui terus menerus sampai dia meninggal, itu tidak disarankan. Ya. Yang ketiga, yang keempat ya, bahwa ya, membuka aurat hukumnya adalah haram. Kecuali dalam dua kondisi tadi disebutkan oleh Syekh. Pertama apa? Ketika ya, pengobatan darurat ya, misalkan persalinan atau apa namanya, operasi ya. Kemudian yang kedua, ketika dia apa, bersama suaminya kalau perempuan, atau bersama istrinya, atau ketika apa, atau ketika bersama istrinya kalau dia laki-laki, itu dibolehkan. Dan dibolehkan juga ketika apa? Ya, ketika mandi atau buang hajat. Ketika mandi atau buang hajat. Adapun di luar itu maka ya, tidak boleh. Termasuk ketika sendirian di kamar atau di rumah ya, ingin menikmati apa namanya, keindahan tubuhnya. Atau sekarang lagi musim apa namanya, foto sendiri itu, selfie. Saya ketemu teman dulu sama-sama mondok di pesantren Jawa Timur. Kami tamat itu tahun 94. Nah kemarin ketemu dalam sebuah acara. Jadi sudah hampir 20 tahun ya gak ketemu. Tiba-tiba dia apa? Ketika ngobrol begini, dia mau motret saya. Saya mundur ke belakangnya, diputar HP-nya gitu. Kata, antum mau apa ini? Selfie. Gitu. Seperti itu. Anak bilang nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Loh, kenapa nggak boleh? Ya, anak sampaikan, jelaskan. Karena walaupun ya ada sebagian ulama yang mengatakan apa, bahwa foto dengan kamera itu dibolehkan ya. Seperti pendapat siapa? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Tetapi belum tamat sampai situ perkataan beliau. Harus dibaca lanjutannya. Itu dibolehkan dengan syarat. Di antara syarat yang beliau katakan, tidak boleh dijadikan sebagai kenang-kenangan. Jadi fotonya untuk kenang-kenangan itu tidak boleh. Jadi wah, foto untuk apa? Kenang-kenangan. Gak apa-apa kan, boleh, ini bukan lukisan tangan. Tetap beliau juga melarang, kalau itu tidak boleh. Lil iktina, jadi untuk dirawat, dijadikan kenang-kenangan, itu tidak boleh. Dan rata-rata orang memoto ya buat apa? Apalagi di HP buat apa itu? kalau lagi ingat dilihat fotonya kan gitu. Itu tidak boleh kalau begitu. Ya, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah masalah bahwa dengan kamera itu apa namanya? Berbeda dengan apa? Dengan lukisan tangan. Tapi secara penggunaan ya tetap beliau sama seperti para ulama yang lain. Ya, mungkin saya ingatkan ini karena demam selfie ya sekarang. Ya, jadi yang keempat tidak boleh apa? Membuka aurat. Kecuali dalam kondisi yang disebutkan tadi, ya, ditambah apa? Ya ketika mandi atau buang hajat boleh. Ya. Ya, ketika sendirian itu tidak boleh juga di kamar atau di rumah. Kenapa? Karena sungguhnya malaikat itu akan menjauh dari kita dalam kondisi apa? Kita telanjang atau kita membuka aurat. Jadi malaikat rahmat pergi dari kita dan seterusnya. Padahal kita ya sangat butuh malaikat rahmat, karena malaikatnya senantiasa apa? Mendoakan rahmat bagi kita sekalian. Ya, kemudian masalah berikutnya. Al-mas'alatu sadisatu wa thalathuna. Masalah yang ke-36. At-ta'abbudu bi tahrimil halali kama ta'abbadu bisyirki. Masalah yang ke-36, at-ta'abbudu adalah beribadah kepada Allah bi tahrimil halali, dengan mengharamkan perkara yang halal. Dengan mengharamkan perkara yang halal. Demikian juga dengan sebaliknya, menghalalkan perkara yang haram. Maka beliau katakan, kama ta'abbadu bisyirki, sebagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan kesyirikan. Sebagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan kesyirikan. Nah, sebagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan kesyirikan, ini bukan mengharamkan yang halal, tapi apa? Menghalalkan yang haram. Artinya, bahwa mereka sebagaimana beribadah kepada Allah dengan mengharamkan yang halal, maka mereka juga apa? Menghalalkan yang haram. Ya. Jadi masalah yang ke-36, karakter jahiliyah yang ke-36 adalah beribadah kepada Allah dengan bentuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Contoh menghalalkan yang haram adalah beribadah kepada Allah dengan kesyirikan. Karena kesyirikan adalah haram, lalu mereka halalkan di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi ini kalau mau dicatat ya, karakter yang ke-36, beribadah dengan bentuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, seperti beribadah kepada Allah dengan kesyirikan. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau menjelaskan, min masaili ahli jahiliyah, di antara masalah-masalah orang-orang jahiliyah, ta'abbuduhum ae taqarrubahum ilallahi, yaitu beribadahnya mereka atau bertaqarrubnya mereka kepada Allah. Bitahrimi ma aujaballahu, dengan mengharamkan apa yang Allah wajibkan. Faharramu satral aurati, maka mereka mengharamkan menutup aurat. fit-tawafi ketika tawaf, kama sabaqa min halil musyrikina, sebagaimana yang sudah dijelaskan tentang kebiasaan orang-orang musyrikin. Ya, jadi di antara bentuk mengharamkan yang halal adalah mengharamkan apa yang Allah wajibkan. Karena perkara yang diwajibkan berarti haram, halal. Perkara yang Allah wajibkan adalah halal, lalu mereka haramkan. Contohnya apa? Mereka mengharamkan menutup aurat ketika tawaf. Dan tadi sudah kita sampaikan apa maksudnya, yaitu bagi orang luar Mekah yang datang ke Mekah untuk tawaf, maka tidak boleh menggunakan apa? Pakaian yang mereka pakai dari rumah mereka. Kalau ada yang ngasih pakaian, ya silakan dipakai sehingga tawafnya dalam keadaan menutup aurat. Kalau tidak ada yang ngasih, ya tidak boleh memakai pakaian yang mereka bawa dari rumah, sehingga tawafnya harus dalam keadaan telanjang. Nah, ini di sini berarti mereka apa? Mengharamkan menutup aurat. Padahal menutup aurat itu apa? Diwajibkan, perkara yang halal, bahkan diwajibkan. Tapi mereka malah mengharamkannya. Wa kadzalikal yahudu wan nasara. Demikian juga orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, sekarang contoh mengharamkan yang halal yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab. Fan nasara, maka orang-orang Nasrani harramu ala anfusihim katsiran minat thayyibah. Mereka mengharamkan atas diri mereka makanan atau perkara-perkara baik. Mereka banyak mengharamkan perkara-perkara atau makanan-makanan yang baik. Ya, perkara baik seperti apa? Ya, seperti rahibnya Nasrani. Maka diharamkan atas mereka apa? Sebaik-baiknya perkara, apa itu? Menikah. Dan tidak ada perkara yang lebih baik dari menikah. Tidak ada kenikmatan yang melebihi menikah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus shaliha. Jadi ini adalah kenikmatan yang Allah Ta'ala halalkan. Bahkan Allah Ta'ala puji, tapi mereka mengharamkan. Wal yahud abahu li anfusi ma harramallahu. Dan orang Yahudi, mereka menghalalkan bagi mereka apa yang Allah Ta'ala haramkan. Mitlur riba, seperti riba. Waqad nuhu anhu, padahal mereka dilarang. Ya. Padahal mereka dilarang dari riba. Ya. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan mereka menghalalkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Padahal Allah mengharamkannya. Ya, di dalam contoh yang disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan, ini contoh yang berbeda ya. Kalau Nasrani apa? Mengharamkan yang halal. Kalau Yahudi apa? Menghalalkan yang haram. Kira-kira apa hikmah dari contoh yang berbeda ini? Ya. Secara karakter memang ada perbedaan yang cukup jauh antara Nasrani dengan Yahudi, dan dua-duanya sama-sama dalam kesesatan. Kalau orang-orang Nasrani, mereka tersesat dengan tujuan baik, tapi dalam kondisi jahil. Jadi orang Nasrani punya tujuan baik, tapi mereka tersesat karena kebodohan. Oleh karena itu dalam Al-Quran ya, surat Al-Fatihah, orang Nasrani disebut Abdallin, orang yang tersesat. Jadi sebenarnya mereka ingin sampai kepada atau menuju suatu yang baik menurut angan-angan mereka, tapi mereka tidak punya ilmunya, akhirnya tersesat. Ya, tersesat dengan kebodohannya. Nah, mereka mengharamkan perkara-perkara yang baik ini, maksudnya tazahudan, maksudnya ingin meningkatkan kesucian diri, ya, ingin apa namanya, melindungi diri dari pengaruh-pengaruh yang buruk dalam sangkaan mereka. Maka hal-hal yang sebenarnya baik di dalam pandangan Allah Ta'ala, tapi mereka tidak mengetahuinya, dan mereka terkalahkan dengan pandangan buruk menurut angan-angan mereka, akhirnya yang mereka ikuti adalah pandangan angan-angan mereka itu, bahwa menikah itu buruk. Bagi siapa? Ya, bagi rahib. Rahib itu adalah pendeta yang mengurusi agama ini. Sebab dengan menikah mereka akan ya sibuk dengan urusan birahi, ya, sibuk dengan urusan istri, sibuk dengan urusan anak-anak dan sebagainya. Maka mereka tentukan tidak boleh menikah. Padahal dalam menikah itu banyak kebaikan, banyak kebaikan. Ya. Nah, ini karakter orang Nasrani. Ingin sesuatu yang baik, tapi karena mereka tidak tahu, karena bodoh, akhirnya mereka tersesat. Sehingga mereka mengharamkan sesuatu yang baik karena ingin kebaikan, maksudnya begitu. Adapun orang-orang Yahudi, karakternya mereka lebih banyak menghalalkan perkara yang haram. Kenapa? Karena kebusukan orang Yahudi itu ada dalam apa? Hawa nafsunya. Jadi mereka memiliki banyak pengetahuan, tetapi yang mereka ikuti bukan pengetahuan, tapi hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu senantiasa mengajak kita untuk banyak berbuat sesuatu yang ya akan melenakkan kita. Pokoknya enak aja. Entah itu membahayakan diri, membahayakan orang lain, itu gak jadi urusan, yang penting enak aja bagi kita. Nah, itu prinsip orang Yahudi. Sampai-sampai saya baca berita ya belum lama ini, ada dua remaja Yahudi, kalau di berita Israel, saya gak mau nyebut Israel karena Israel itu nama Nabi Yakub. Ada dua remaja Yahudi yang hilang. Hanya oleh orang, oleh Perdana Menteri Yahudi dikatakan ini otoritas Palestina bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Nah, sama otoritas Palestina karena tahu kebusukan orang Yahudi, mereka katakan jangankan ada anak yang hilang, gempa bumi saja Palestina yang salah. Seandainya di Yahudi terjadi Palestina, maka otoritas Palestina yang bertanggung jawab. Kenapa? Ya saking mereka sudah tahu kebusukan, kebusukan orang-orang Yahudi. Yaitu prinsip yang berbeda antara Yahudi dan Nasrani. Adapun permusuhan mereka kepada Islam ya sama. Karena baik agama Yahudi maupun agama Nasrani sama-sama agama dakwah, yang ingin mengajak semakin banyak pengikut terhadap mereka. Ya. Maka dalam masalah ini Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 87, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan perkara-perkara baik yang Allah halalkan bagi kalian, dan jangan bersikap melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian pada akhir pembahasan beliau, fal mas'alatu khatiratun jiddan. Masalah mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, ini sangat berbahaya sekali. Kama ta'abbada ahlul jahiliyyati bisyirki. Sebagaimana orang-orang jahiliyah mereka beribadah kepada Allah dengan kesyirikan. Wa hadza a'dham, dan ini adalah bahayanya lebih besar. Jadi kalau beribadah kepada Allah dengan kesyirikan itu bentuk apa? Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal? Menghalalkan yang haram. Wa huwa mawjudun qadiman wa haditsan. Dan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, contoh menghalalkan yang haram adalah beribadah kepada Allah dengan kesyirikan. Itu ada qadiman wa haditsan, baik pada zaman dulu maupun pada zaman sekarang. Falladzina yatufuna bil qubur, maka orang-orang yang tawaf di kuburan. Ya, tawaf di kuburan itu mengelilingi kuburan sambil berdoa atau membaca Al-Qur'an di kuburan atau memanjatkan doa-doa di kuburan dan sebagainya. Bahkan sholat di kuburan. Ya. Belum lama ini saya menguburkan uak saya yang meninggal ya, di kampung saya. Itu sudah lama ya. Bisa dibilang bertahun-tahun saya gak pernah ke semacam tempat penguburan umum ya. Dan itu menguburkannya sekitar jam 12 malam ya. Saya kesana, saya kaget. Karena di kuburan yang luas itu kan ada pohon beringin yang besar. Dulu itu jarang orang ke sana, takut. Tapi pas saya ke sana ternyata di bawah pohon beringin itu ada semacam saung-saung. Pakai papan-papan begitu. Dan saya tanya, ini apa? Dia bilang, ini ada dua ruangan, kata teman itu. Yang satu itu untuk tidur, yang satunya lagi musola. Itu di tengah-tengah pekuburan, di bawah pohon beringin yang besar. Siapa yang melakukan itu? Itu pengusaha ternyata. Jadi untuk yang menyepi dari keramaian dan sebagainya, mungkin orang kaya sudah bosan ya dengan apa? Dengan kekayaan. Ya, bosan rumah mewah, akhirnya bikin gubuk di mana? Tengah kuburan. Untuk semakin ingat kepada kematian katanya. Terus kok sholat itu? Katanya sih biar lebih khusyuk dan sebagainya. Itu contoh konkret bahwa ya apa namanya, kebiasaan jahiliyah menghalalkan yang haram, yaitu beribadah dengan bentuk kesyirikan, itu apa terjadi. Ternyata nggak jauh-jauh amat ya, di kampung saya sendiri sudah terjadi seperti itu. Dulu mungkin saya cari-cari tahu seperti apa sih orang ya beribadah di kuburan itu. Ternyata sekarang ya sudah masuk ya, ke tempat saya sendiri. Wayadbahuna laha, demikian juga dengan orang yang menyembelih di kuburan. Ada yang pernah menyaksikan ini? Melakukan penyembelihan tapi di kuburan? Enggak pernah ya? Saya ada teman sama-sama ustaz di pesantren. Dia cerita di kampung saya, beliau orang Subang. Tapi enggak semua orang Subang begitu kayaknya. Yang enggak. Di kampung saya kalau mau ada hajatan, kenduri atau pesta sekolah atau apa, itu menyembelihnya itu bukan di rumah. Tapi di pekuburan. Jadi misalkan mau hajatan, biasa menyembelih kalau orang kampung kan apa? Kerbau ya. Atau sapi ya. Atau minimal ya kambing. Itu disembelihnya bukan di rumah. Tapi di mana? Di pekuburan. Nah, ternyata ada ini. Jadi bukan dongeng. Bukan cerita di negeri orang lain. Di negeri kita sendiri banyak kejadian seperti itu. Ketika saya tanya kenapa? Karena menurut itu sudah terbiasa di sana. Itu untuk apa? Ya agar acaranya mulus, berjalan lancar, tidak ada gangguan. Artinya tabarruk dengan kuburan termasuk dalam dunia itu kesyirikan. Ini berarti menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Wayanduruna laha, dan mereka bernazar dengan kuburan. Wayaquluna, dan mereka mengatakan hadza taqarrubun ilallah. Ini adalah taqarrub atau beribadah kepada Allah. Apa alasannya? Mana'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dalam surat Az-Zumar ayat 3 Allah Ta'ala katakan, mana'buduhum, orang-orang musyrik itu berkata, kami tidak beribadah kepada kuburan, patung, berhala, orang yang sudah mati. Bukan. Bukan bermaksud mereka illa liqarribuna, tapi yang kami maksud itu supaya mereka mendekatkan kami ilallahi zulfa, kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka membedakan antara maqasid dengan wasail. Kalau maksud ibadah ya harus kepada Allah, tapi kalau wasail boleh kepada selain Allah. Karena kita juga enggak habis pikir, mereka minta kepada berhala, emang berhala bisa ngasih apa? Ternyata tidak sebodoh itu mereka berpikir. Mereka akalnya masih ada. Ya kami berdoa kepada patung, berhala, kuburan yang sudah mati, bukan berarti minta kepada mereka sesuatu untuk kami, bukan. Karena alamat doa dan ibadah kami kepada Allah, ini hanya sebagai apa? Wasilah. Dan itulah kesyirikan yang banyak terjadi pada orang-orang musyrikin di Mekah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertauhid kepada Allah dalam ibadah fil maqasid wal wasail. Baik dalam maksud tujuan maupun dalam wasilah. Haula'i syufa'auna indallah. Alasan mereka juga dalam surat Yunus ayat 18, mereka itu adalah penolong kami di sisi Allah. Jadi kalau sekarang kami berdoa kepada yang dikubur ini, berdoa kepada orang yang sudah mati, berdoa kepada wali-wali Allah, kepada syekh-syekh dan sebagainya, untuk apa? Ya supaya nanti di hari kiamat mereka menjadi penolong kami di hadapan Allah Ta'ala. Kamu kenapa melakukan ini? Maaf Imam, tolong saya di hadapan Allah. Silakan bela saya. Nah untuk membayar pembelaannya menurut mereka, sekarang berbuat baik dengan cara apa? Berdoa kepada mereka. Ya, dianggapnya pengadilan Allah itu seperti pengadilan manusia, ada tim pengacara, ada tim pembela. Ya, pelajaran dari masalah ke-36. Di antara kebiasaan jahiliyah adalah mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa penyebab terjadinya ini, ya kita lihat dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan, adalah di antaranya dua penyebab. Pertama adalah al-jahlu, apa? Kebodohan. Maksudnya baik tapi tidak tahu, ya akhirnya salah juga. Kemudian yang kedua su'ul qasdi, adalah buruknya maksud, yaitu hawa nafsu. Al-jahlu itu percontohannya Nasoro, su'ul qasdi percontohannya Yahudi. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mengatakan haram atau halal, kecuali harus berdasarkan ilmu. Tidak boleh mengatakan haram atau halal kecuali dengan dasar ilmu. Maka yang mengatakan ini haram atau halal tapi tanpa landasan ilmu, maka itu apa? Pada dirinya terdapat karakter jahiliyah. Ya, saya mengaji di sebuah tempat dan kajian ini alhamdulillah semakin lama semakin ramai, ya. Tapi lama-lama jadi sorotan. Akhirnya pada suatu ketika, ya, saya dapat cerita dari orang sana. Jadi masalah ini sampai masuk ke masjid TKM setempat, ustad-ustadnya dan sebagainya. Nah, sampai ada di antara yang hadir itu, karena ya yang namanya di kampung kadang kesini ngaji kesana ngaji, ya. Semuanya diikuti. Sampai dikatakan, saya dengar di sebuah pengajian katanya, bahwa kalau kita melakukan sesuatu tanyakan dulu dalilnya apa, supaya kami tidak taklid. Itu disampaikan. Akhirnya kayaknya jadi sebuah beban. Karena kadang-kadang kalau di pengajian-pengajian umum, yang penting berbicara apa? Yang baik gitu. Berbicara rizki atau dongeng dan sebagainya, itu yang penting itu aja. Kadang baca Al-Quran setengah jam, ceramahnya sebentar gitu ya. Jadi pengajian itu kadang-kadang seperti itu. Nah, ternyata ya alhamdulillah berikan pengaruh juga, tapi pengaruhnya kurang tepat sasaran. Jadi kalau ngadain acara selalu diawali dengan kata-kata apa? Bapak-bapak, ibu-ibu tenang saja. Apa yang kita lakukan ada dalilnya. Dalam Al-Quran jelas, dalam hadis pun ada. Pokoknya tenang saja, ikuti saja. Tiap acara begitu. Sampai-sampai ya jadi beban juga bagi yang mengusulkan. Dari Al-Qurannya apa? Hadisnya apa? Kok belum pernah dibacakan selama ini? Pokoknya ada aja seperti itu. Ya. Artinya apa? Ya, kita memang harus terbiasa bahwa mengatakan sesuatu ya, berkaitan dengan agama ini ya harus jelas pertanggungjawaban ilmunya. Ya, ilmu dalam agama kita tiada lain dan tiada bukan adalah apa? Dalil Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salafus Shalih. Ya. Satu lagi, sedikit lagi. Al-mas'alatu sabi'atu wa thalathuna. Karena ini hampir mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Masalah yang ke-37. At-ta'abbudu bittikhadil ahbari war ruhbani arbaban min dunillah. Karakter jahiliyah yang ke-37, at-ta'abbudu adalah beribadah kepada Allah, bittikhadil ahbari, dengan menjadikan ulama, warruhbani, dan ahli ibadah, arbaban sebagai Tuhan-Tuhan, min dunillahi, dari selain Allah. Kebiasaan jahiliyah yang ke-37 adalah beribadah kepada Allah dengan bentuk atau dengan cara menjadikan ulama dan ahli ibadah sebagai Tuhan dari selain Allah Ta'ala. Syekh Shalih Fauzan berkata, qala Allah Ta'ala fil Yahudi wan Nasara. Allah Ta'ala telah berfirman tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Ittaqadu, mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani telah menjadikan ahbarahum, ulama, yaitu pendeta yang berilmu di kalangan mereka, ahli ilmunya, warubanahum, dan rahim, yaitu tukang ibadah, ahli ibadah di antara mereka, arbaban, sebagai tuhan-tuhan, min dunillahi, dari selain Allah, wal masih ibn maryama, dan orang-orang Nasoro telah menjadikan Masih bin Maryam sebagai apa? Tuhan selain Allah, yaitu sebagai Tuhan anak. Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintahkan, illa liya'budu, kecuali agar mereka beribadah, ilaha wahida, kepada ilah yang satu saja, yaitu hanya kepada Allah Ta'ala semata. Wal ahbaru humul ulama, ahbar itu adalah ulama. Warruhban humul ubbad, adapun ruhban itu adalah ahli ibadah. Fal yahudu wan nasara yata'abbaduna lillahi bittiba'il ahbari warruhban. Maka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka beribadah kepada Allah dengan mengikuti ulama dan ahli ibadah. Tapi tidak sampai di situ ya. Kalau mengikuti ulama benar. Tapi apa yang mereka ikuti? Fi maksiatillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka mengikuti ulama dan ahli ibadah itu dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Haitsu yuharrimuna ma ahallallah. Di mana mereka, yaitu ulama dan ahli ibadah, mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Maka orang Yahudi dan Nasrani mengikutinya. Ikut-ikutan apa? Mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Wa yuhilluna ma harramallah. Dan mereka menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Ketika ulama dan ahli ibadahnya itu menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, maka mereka ikuti. Pokoknya ya ngekor aja. Fayuti'uhum ha'ulahi. Maka para ulama dan ahli ibadah tersebut yang bermaksiat kepada Allah diikuti oleh mereka dalam kemaksiatan tersebut. Wa ya'tabiruna hadza ibadatan. Kenapa mereka mengikuti ulama dan ahli ibadah dalam kesalahan mereka? Karena mereka menganggap ini adalah ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu adalah mengikuti ulama. Mau salah, mau benar, pokoknya ikut aja. Amma man khalafa ta'atallahi fala ta'atalahu. Haitsu yaquluna, di mana mereka mengatakan ta'atul ulama wajibah. Mentaati ulama itu adalah wajib. Fanaqul, maka kita katakan ta'atuhum wajibatun idza ata'ullah. Ya, mentaati ulama itu wajib apabila ulama tersebut mentaati Allah. Amma man khalafa ta'atallah, adapun apabila ada ulama yang menyelisihi ketaatan kepada Allah, fala ta'ata lahu, maka tidak boleh ditaati. Qala sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati seorang makhluk di dalam masalah kemaksiatan terhadap khaliq, itu Allah Ta'ala. Walau kanu ulama'a, walaupun makhluk tersebut adalah ulama, au ubadan, atau ahli ibadah, min azhadin nas, dari manusia yang paling zuhud. Mada mulaisu ala hakim, selama mereka tidak berada di atas kebenaran, fala yajuzu lana ittiba'uhum, maka tidak boleh kita mengikuti mereka. Wa man ittaba'uhum, dan barang siapa yang mengikuti ulama yang salah tersebut, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu, annahum yuhilluna ma harramallah, bahwa mereka menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Wa yuharrimuna ma ahallallah, dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Faqad ittaqadahum arbaba, maka sungguh mereka telah menjadikan ulama dan ahli ibadah tersebut sebagai tuhan-tuhan tandingan bagi Allah. Yaitu asrokahum ma'allah subhanahu wa ta'ala. Mereka telah menjadikan ulama dan ahli ibadah tersebut sebagai sekutu bersama Allah. Li'anda tahlila wa tahrima haqqun lillahi jalla wa'ala. Karena masalah hukum halal dan hukum haram, haqqun lillah, itu adalah hak bagi Allah Ta'ala. La yajuzu li ahadin an yuhallila wa yuharrima wa yashra'a illa bidalilin min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi seseorang untuk menetapkan hukum halal atau menetapkan hukum haram atau mensyariatkan sesuatu kecuali dengan dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ta'ala, sebagai dalilnya ada firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 116 dan 117. Jadi dalil tentang ini surat An-Nahl ayat 116 dan 117. Wala taqulu, dan janganlah kamu mengatakan, lima tasifu alsinatukum, terhadap sesuatu yang diucapkan oleh lisan-lisan kalian, al-kadhiba, berupa ucapan bohong. Hadza halalun, ini hukumnya halal. Wahada haramun, ini hukumnya haram. Litaftaru alallahil kadhiba, agar kalian mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah. Innal ladina yaftaruna alallahil kadhib, sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah, la yuflihun, mereka tidak akan beruntung. Ayat 117-nya, mata'un qalilun, apabila mereka mendapatkan kenikmatan dari hasil berbohong tersebut, mata'un qalilun, itu kenikmatan yang sebentar saja, kenikmatan yang sedikit saja. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah siksa yang sangat pedih. Ya, pada masalah yang ke-37 ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, di antara kebiasaan jahiliyah adalah menyekutukan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Di antaranya, ulama dan ahli ibadah. Jadi makhluk yang disekutukan dengan Allah Ta'ala itu di antaranya adalah ulama dan ahli ibadah. Jadi kesirikan ini merupakan warisan jahiliyah. Kemudian yang kedua, di antara bentuk menyekutukan Allah dengan ulama dan ahli ibadah, di antara bentuk menyekutukan Allah dengan ulama dan ahli ibadah adalah dalam masalah penetapan hukum. Yaitu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk kesyirikan adalah asyirku fit ta'ah, adalah kesyirikan dalam ketaatan. Kesyirikan dalam ketaatan. Ya. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW membacakan surat At-Taubah ayat 31 bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani telah menjadikan ulama dan ahli ibadahnya sebagai Tuhan selain Allah Ta'ala, maka ada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang mantan Nasrani. Maka beliau berkata kepada Rasulullah SAW, kami tidak rukuk dan tidak sujud terhadap ulama kami. Maka bagaimana kami dikatakan telah menjadikan ulama tersebut sebagai Tuhan selain Allah? Maka Nabi bertanya kepada Adi bin Hatim, bagaimana seandainya ulama kalian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, apakah mereka mengikutinya? Maka kata Adi bin Hatim, iya, kami mengikutinya. Maka kata Rasulullah SAW, itulah bentuk beribadahnya mereka kepada ulama dan ahli ibadah. Jadi kesyirikan itu tidak selamanya dalam masalah ibadah. Kesyirikan juga ada bentuknya apa? Tauhid. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ketika menjelaskan tentang taghut, maka beliau katakan taghut itu adalah matajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au muta'in. Kemudian satu lagi apa? Min ma'budin au muta'in. Ya. Matbu'in. Ya. Min ma'budin au matbu'in au muta'in. Ya. Bahwa yang disebut dengan taghut adalah orang atau makhluk yang dilampaui batasannya oleh seseorang. Artinya dia didudukan melebihi kedudukan manusia, disamakan kedudukannya seperti Allah. Min ma'budin, baik dalam bentuk dia itu diibadahi, au matbu'in atau diikuti, au muta'in atau ditaati. Sehingga dari perkataan Imam Ibnu Qayyim ini ada tiga bentuk kesyirikan, walaupun ada bentuk-bentuk yang lainnya. Ada asyirku fil ibadah, ada asyirku fil ittiba, ada asyirku fit ta'ah. Ya. Sehingga dalam masalah ini kita tidak boleh mengikuti seseorang siapapun dia kecuali apabila kita mengetahui ilmunya atau dalilnya. Maka taklid, yaitu mengikuti perkataan seseorang tanpa mengetahui dalil atau keterangannya, ini sangat mendekatkan seseorang kepada kesyirikan. Kesyirikan dalam apa? Ta'ah atau dalam ittiba. Bagaimana kalau yang diikutinya itu ternyata dia mengharamkan sesuatu yang sesungguhnya dihalalkan oleh Allah Ta'ala, atau menghalalkan sesuatu yang sesungguhnya diharamkan oleh Allah Ta'ala, terus dia mengikutinya, taklid kepadanya, ya akhirnya dia ikut juga, sama-sama menanggung apa? Dosa. Ya. Ya, sampai sini dulu untuk materi. Kalau ada pertanyaan, persilakan. Di masjid ana kebiasaan sholat tarawih 23 rakaat. Bagaimana sikap jamaah yang meyakini sholat tarawih 11 rakaat? Apakah terus ikut imam 23 rakaat atau ikut sampai 10 rakaat dan sholat witirnya di rumah? Jawabannya bahwa sholat tarawih boleh 23 rakaat, tapi yang afdolnya adalah 11 rakaat. Apabila kita sholat di belakang imam yang sholat 23 rakaat, maka kita pun sholatnya 23 rakaat. Karena dalam hadisnya, hatta yang sorifal imam, dia sholat tarawihnya sampai selesainya imam dari sholat. Ya kalau baru 10 rakaat kan belum selesai imamnya. Ya. Wallahu a'lam. Bantunya memahami Islam, tapi orang tua belum setuju apa yang harus saya lakukan. Ya, alasan orang tuanya belum setuju apa? Apa karena kemualafannya? Maka, ya, suruh ngaji dulu. Ya, kalau saran dari saya, laki-laki yang disukainya ini, kalau memang motivasinya adalah karena agama, ya suruh ngaji dulu sampai memahami Islam ini cukup banyak. Setelah itu suruh menghadap kepada calon mertua yang belum setuju. Saya sudah lancar ngaji dan sebagainya. Saya sudah ngaji. Bahkan kalau bisa bawa gurunya menjadi saksi. Oh benar, dia rajin ngajinya. Saya gurunya. Dia sudah banyak mendengarkan kajian ini dan dia sudah menunjukkan itikad yang baik dalam Islam ini. Ya, kalau memang terbenturnya dalam masalah apa? Kemualafannya, karena takut mungkin orang tua kalau mualaf ini kan belum apa? Belum kuat keagamaannya. Sementara seorang wanita itu ya sekuat apapun seorang wanita tetap dia itu makmum bagi suaminya. Jadi baik buruknya agama seorang istri akan banyak terpengaruh oleh suaminya. Ya, jadi saya juga ya mungkin mengarahkan jangan terlalu menyalahkan orang tua. Karena biasanya orang tua itu atas dasar kemaslahatan untuk anaknya, walaupun tidak selamanya benar kemaslahatan yang dimaksud. Tapi kalau terbenturnya adalah karena kemualafannya, takut agamanya ini belum kuat, kemudian takut setelah menikah si suaminya ini kembali kepada apa? Agama yang semula, sehingga artinya akhirnya istrinya akan terbawa. Ya berarti harus ada upaya-upaya untuk menjawab tantangan dari orang tua tersebut. Ya harus ingat, hubungan dengan suami ada keterputusannya, tapi hubungan dengan orang tua tidak ada khususnya. Enggak ada mantan anak, mantan bapak, enggak ada. Tapi kalau mantan suami ada. Sebelum menikah maka dahulukanlah orang tua, bukan calon suami. Tapi kalau sudah menikah dahulukan suami daripada orang tua. Ya. Apa yang harus dilakukan seorang ikhwan yang ingin segera menikah? ya cepat aja menikah. Kalau ingin segera menikah, cepat aja menikah. Akan tetapi belum mendapatkan izin dari orang tuanya karena masih kuliah. Belum mendapatkan izin dari orang tuanya karena masih kuliah. Ya, silahkan dipertimbangkan mana yang lebih maslahat, mana yang lebih menghindarkan mafsadah bahaya, kuliah sambil menikah atau kuliah dalam keadaan belum menikah. Pertama, dipertimbangkan dulu itu. Apalagi kalau kuliahnya ini kuliah yang sangat bermanfaat bagi agamanya atau dunianya, bagi kaum muslimin. Nah, setelah mempertimbangkan, ya, kata orang Sunda, dibeweng diutahkan, gitu, sudah dipikir matang-matang, dibolak-balik, sudah bertanya sana sini, kesimpulannya menikah. Datanglah kepada orang tua, saya ingin menikah. Kata orang tuanya, enggak boleh. Ya, silakan diskusi. Boleh kan diskusi dengan orang tua? Boleh, asal yang sopan, yang baik. Bapak sama ibu kenapa melarang saya menikah dalam kondisi saya masih kuliah? Alasannya apa? Oh, karena nanti kamu belajarnya akan terganggu. Besok mau ujian semesteran, oh istrinya lagi hamil muda, ngidam sebagainya, nah, terganggu, gak bisa belajar dan sebagainya. Oh, karena alasan itu, nah, maka sampaikan, saya sudah siap. Yang namanya belajar bukan kebut semalam, besok ujian, sekarang belajar. Enggak, belajar itu setiap waktu. Saya belajar setiap waktu, Pak. Gak pernah saya belajar semalam sebelum ujian. Jadi Bapak gak usah khawatir. Punya anak, Bapak aja punya anak berapa? Teman saya kan anak Bapak. Saya jadi saksi. Kesibukan Bapak gak terganggu dengan keberadaan saya. Ya, itu saran dari saya. Pertimbangkan dulu, setelah itu kemudian berdiskusi. Tapi ingat, hubungan baik dengan orang tua lebih didahulukan sebelum kita menikah. Ya, hubungan baik. Walaupun dalam diskusinya tidak semudah yang saya katakan tadi. Nah, kenapa ini? Pertanyaan yang ketiga juga masalah itu. Seorang ahwat yang diajak taruh oleh seorang ikhwan, akan tapi si ahwat mengerti si ikhwan seorang yang supel. Supel itu apa? Supel itu suka pelajaran atau apa? Oh, supel untuk berhubungan dengan ahwat-ahwat. Oh ya. Yeah. Padahal si ikhwan sering ngaji. Kalau apa yang lalu apa yang harus dilakukan si ahwat? Apakah menerima ta'aruf dengan si ikhwan? Dan apakah si ikhwan itu baik? Untuk pertanyaan yang terakhir, apa si ikhwan itu baik? Saya enggak tahu. Ikhwannya yang mana ini? Kalau ta'aruf kepada dia maksudnya untuk taubat, menutup ya kisah perjalanan hidup dia yang buruk, saya ingin bertaubat dengan menikahi seorang ahwat yang akan membimbing agama saya, baik itu. Tapi itu sesuatu yang belum tentu juga. Andaikan itu, maka tanyakan bukan kepada saya, tanyakan kepada temannya yang dekat ya, tentang apakah itu baik atau tidak. Tanyakan kepada teman yang dekat, dia itu sebenarnya sudah mau bertobat atau masih suka main perempuan. Ketika ngobrol sama saya, dia itu katanya ingin bertobat, sudah gak mau gonta-ganti apa namanya calon ya, atau gonta-ganti pacar dalam istilah sekarang. Dia sudah ingin segera berhenti dan ingin mengakhirinya dengan pernikahan, dan yang terpilih itu katanya anti. Saya mengatakannya jujur, bukan karena saya teman dia, bukan. Ya, cari dulu, cari tahu dulu. Ya. Ada perkataan seorang ulama, ya, la tas'al anil mar'i in rum tata'rifuhu wasal qarinahu fa innal qarina bil muqarini muqtadi. Jangan bertanya langsung kepada orangnya kalau kamu ingin tahu, karena mungkin dia akan membagus-baguskan dirinya. Wasal qarinahu, tapi lihat temannya. Siapa sih teman-temannya itu? Katanya dia nyantri, ternyata temannya geng motor, kan? Jauh dari kenyataan. Lihat temannya, siapa temannya? Ngobrol dengan temannya tentang siapa dia. Fainal qarina bil muqarini muqtadi. Karena seorang teman dengan temannya itu ada keterikatan. Seseorang itu akan berhubungan, bergaul dan berkumpul dengan orang yang punya kesamaan tujuan, kesamaan ide, kesamaan apa namanya akidah. Rasulullah SAW katakan apa? Al-kulubu junudun mujannada. Bahwa hati manusia itu bagaikan pasukan yang dikumpulkan atau dikomando. Apa maksudnya? Bahwa hati itu akan berkumpul dengan yang sehati dengan hati tersebut. Seseorang akan digerakkan oleh hatinya untuk bertemu, berkumpul, bergabung dengan orang yang memiliki kesamaan hati dengan dia. Saya ini ingin ngaji, maka kakinya, tangannya, kepalanya, matanya akan tergerak untuk mencari orang yang suka ngaji. Gak mungkin hatinya pengen ngaji, tapi kakinya nyari orang yang suka mabok, kan gak mungkin. Kalau ingin mabok ya cari peluang supaya bisa mabuk. Jadi lihat temannya. Kemudian apakah diterima ta'arufnya atau tidak? Ya, ini langkah yang kedua. Kalau sudah tahu baiknya orang tersebut, terima. Tapi kalau belum tahu baiknya orang tersebut, maka ya mau diterima silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau ada laki-laki yang baik agamanya, amanah dari sisi dunianya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa amanatahu. Baik sisi agamanya dan amanah terhadap dunianya, fala tarduhu. Jangan ditolak. Jangan ditolak. Maka silakan diterima. Kecuali kalau memang tidak cinta, enggak apa-apa. Apakah sifat orang Yahudi berilmu tapi tak mau beramal dan orang Nasrani beramal tanpa ilmu ini tetap karakter mereka sampai hari kiamat kelak? Ya, itulah karakter mereka. Mohon speaker atas diperhatikan. Tadi tersambung baik, sekarang tidak terhubung. Oh, ini bukan untuk saya, kepada panitia ini ya. Bagaimana batas membuka aurat bagi keluarga? Sebagai disebutkan tadi, hanya untuk pengobatan, untuk suami istri, bagaimana dengan anak-anak? Ya, aurat itu ya, aurat itu terdiri dari beberapa tingkatan. Pertama, aurat ya yang tidak boleh dilihat oleh apa namanya selain suaminya atau mahramnya, maka ini semua aurat. Sehingga ketika perempuan itu seluruh tubuhnya adalah aurat, maka ketika ada laki-laki asing, tutup semua apa? Tubuhnya. Waqarna fi buyutikunna, tinggal di rumah, karena dinding rumah itu menjadi hijab yang menutupi seluruh tubuhnya dari pandangan orang lain. Kemudian wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan keluar dalam keadaan tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah. Ketika di rumah, maka dinding rumah itu hijabnya. Ketika keluar, maka pakaianlah sebagai hijabnya. Kemudian yang kedua, ya, aurat yang hubungannya dengan mahram. Aurat yang hubungannya dengan mahram. Maka untuk mahram boleh dibuka aurat, bukan harus, tapi boleh. Boleh dibuka aurat, tetapi aurat yang lumrah terlihat. Ya, bagi laki-laki lumrah, bagi perempuan lumrah terlihat apa? Rambutnya atau tangannya atau ya betis ke bawah, itu lumrah terlihat di rumah. Nah, maka selain itu tidak boleh. Hanya pakai BH misalkan di rumah, ya. Ada anaknya, kemudian ada atau ada bapaknya, ada siapa? Kakaknya atau adanya, itu enggak boleh. BH dengan celana kolor misalkan. Ya enggak boleh. Loh, itu kan mahram saya. Tetap itu tidak boleh. Jadi aurat yang apa istilahnya? Yang sangat menarik apa namanya? Birahi itu tidak boleh dinampakkan walaupun terhadap mahram. Terhadap mahram. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena walaupun mahram itu bisa saja terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, kalau kepada suaminya maka semua aurat boleh diperlihatkan. Tapi di kamar, bukan di luar kamar. Kalau di luar kamar kelihatan yang lain nanti. Jadi boleh. Seperti dikatakan oleh istri Rasulullah SAW, apa? Anduru minhu wa yanduru minni. Aku melihat darinya dan dia pun melihat dariku. Itu boleh. Bagaimana definisi menutup aurat? Wah, definisi menutup aurat ini aurat ada dua. Ada aurat fin nadhar, ada aurat fis salat. Aurat dalam penglihatan, aurat dalam salat. Untuk perempuan kita tidak berbicara hamba sahaya, yang merdeka aja. Karena ada batasan berbeda antara merdeka dengan hamba sahaya. Untuk perempuan maka aurat fin nadhar, aurat dalam penglihatan orang lain adalah jami'u badaniha, seluruh badannya. Kemudian ada yang mengecualikan, kecuali wajah dengan telapak tangan menurut sebagian ulama. Adapun menurut ulama yang lain, ya wajah dan telapak tangan pun apa? Aurat. Aurat fin nabar, dalam masalah apa? Pandangan. Ya, saya lebih menguatkan pendapat bahwa itu aurat. Aurat fin nadhar. Aurat dari sisi tidak boleh dilihat oleh orang lain. Adapun aurat dalam sholat beda dengan aurat dalam nadhar. Maka ada sedikit kelonggaran. Terbuka wajah, terbuka telapak tangan, tersingkap mata kaki ke bawah, itu dalam sholat tidak mengapa. Tidak mengapa, ya. Tapi kalau sholatnya di tempat umum bagaimana? Sholat di masjid, di situ banyak laki-laki asing, bukan mahramnya, bagaimana? Maka ya ketika itu dia terkena aurat bin nadhar dalam penglihatan, berarti ditutup semuanya. Jadi kalau dia sholat di tempat umum, ada laki-laki yang melihat, ya sholatnya dengan bercadar. Kalau yang mengatakan bahwa auratnya adalah wajahnya adalah aurat dalam nadhar. Ya, untuk laki-laki aurat fin nadhar adalah dari pusar kemana? Lutut. Itu aurat dalam nadhar. Nah, adapun dalam sholat maka lebih banyak. Jadi kalau perempuan dalam sholat ada pengurangannya, kalau laki-laki dalam sholat ada tambahannya. Yaitu apa? Salah satu apa? Pundaknya harus tertutup. Karena ada hadis Nabi, la sholata li rajulin wa laisa ala ahadi atiqaihi syai'un min thawbihi. Jadi tidak sah sholatnya seorang laki-laki sementara pada salah satu pundaknya tidak ada pakaian yang menutupinya. Dan itu apabila dia memiliki pakaian yang lebar. Kalau tidak memiliki, maka kembali kepada aurat fin nazar. Ya. Jadi tidak boleh sholat hanya pakai sarung saja. Dari pusar sampai ke lutut atau ke betisnya, di atasnya terbuka, enggak boleh. Sementara dia memiliki pakaian yang lain. Ya. Masih banyak pertanyaan yang lain. Tapi berhubung waktu yang sudah beranjak siang, maka untuk pertanyaan saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf yang belum bisa terjawab. Andaikan ada kesempatan lain, mudah-mudahan bisa dibuka kembali. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.